Tapi masuk pada ayat 36. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Amin. Innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Jami'an. Empat atau lima aja, jangan panjang-panjang. Kalau enam nanti masuk ke rahasia apa? Ke lawar sama ke rahabzah. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Hamzah, demikian. Nun sukun atau pokoknya sukun setelahnya hamzah, hati-hati di situ. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Jami'an. Sekarang kalah Ibn Kathir. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Amin. Masuk juga di dalamnya keras siapa? Asusi, Oman, Jahwar, Maduri, Abdul Riwayah, Wailan Kera, Qalun. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ini yang? Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Asusia, ini kera'ah, ini kathir, di mana? Taib ilaihi maafnya khusus kiraah Yaqub situ. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ini yang? Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Siapa tadi? Ibn Kathir. Kiraah Ibn Kathir. Atau riwayah. Kalau Yaqub dengan tambahan ya. Ma'abi. Yang? Ma'abi. Baca kiraah. Jumhur. Sebelah kanan. Di depan. Qul innama. Qul innama Kalau waras persisnya di mana? Itu melihat sekarang. Dari depan. Di mana waras persisnya? Kulin nama. Di nakal. Yang kedua. In nama di situ. Dengan nam. Selanjutnya. Anak Buddha. Ayat tiga. Mana lagi? Wala. Dibaca enam. Mana lagi? Bihi. Kalau terus dibaca enam. Kemudian mana lagi? Ma'al di situ dibaca berapa? 2, 4, 6. Mat apa? Ah, di sini namanya mat apa? Badal alif sukun. Badal alif sukun. Biasanya di situ. Qul innama. Nah, jadi kalau jumhur kul innama. Waras bagaimana tadi? Nakal. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Demikian. Boleh 2, 4, 6 situ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. Ya. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. Ah, sesuai di mana situ? Hunya situ. Kerabat ini kathir. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. Demikian. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. Persen yang pertama, bagian mana? Ahwa di situ. Keras apa? Ahwa. Enam harokat. Waras hamzah. Hum di situ. Keras apa? Ibn Kathir. Wakirah. Qalun berarti riwayah. Kemudian ba'dama ja'aka. Ala J, kira Hamzah, kira bin Zakwan, kira Khalaf. Minal ilmi malak di situ, mim ketemu mim. Kira siapa? As-Susi. Minallahi min waliyyu wala waq. Hamzah. Terakhir, waki. Kira Ibn Kathir. Kira Ibn Kathir. Sebelumnya kemarin kita ambil. Nah. Kita baca dengan kira'ah Hamzah. Kemudian. Walaini taba'ta ahwa'ahum ba'da ma jai'aka minal ilmi مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. Amin. Baca kalah Ibn Katsir. Walain ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la waqi. Pinter semua. Sudah pinter semua. Kemudian qiraah As-Susi. Mim ketemu mim situ kalau dibaca terus jadi gunnah. Wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wa la waq. Kalah situ menempati martabah keberapa Abdullah? Dua. Baik. Kemudian ba'da endak ya Ambon Lombok endak ba'da ba sama dal situ. Keempat. Baik. Ahwa'ahum ba'da mim ketemu dengan ba anda yang mati sukun ketemu ba bacaan apa? Ikhlab apa doa mutamasi lain? Ikhlab enggak Ahmad doa mutamasi lain masuk lubang ya. Endak. Pak Syafawi. Bukan ikrar, bukan ikrar minta masih lain. Ketipu, banyak ketipu. Di sana ada namanya Ustaz. Di Yaman, Abdul Hakim, Ar-Raimi. Demikian enggak bertanya itu. Nah. Kalau salah diumumkan, diumumkan ini bilangnya demikian, kayak rame, jadi malu betul. Jadi sering bikin hafrah lubangan. Mau pilih mana? Pilih sini salah, pilih sini salah. Nah, tidak ada yang lain kecuali berpikir sendiri. Nah, 38. Kita lihat ya 38. Walaqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. Banyak sosial. Banyak sosial. Kalau waras di mana sisanya? Wala qadar usalna. Kemudian lahumu dibaca 6. Baik. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan. Demikian. Kalau kisah ini mah dariyah. Nah, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan. Demikian. Lihat sekarang cara hamzah wala qad saktah situ, kemudian waja'alna lahum saktah lagi azwajaw wa dhurriyyah kitawam bila gunna wala qad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajaw wa dhurriyyah. Jangan. Naam. Bagi akrah min kathir. Akrah qalun bara min jama'. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Sama-sama. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Sesia di mana antum lihat? Mir rasulinai ya tiya ikrah hamzah biayatinillah. Nah, biayatinillah agak sulit di sini. Li rasul, nah li rasulinai ya tiya. Biya dibaca 246. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Kira hamzah di mana? Rasulin sakta dan ayatia. Nah, bi ayatin sakta lagi. Wa ma kana li rasulin ayatia bi ayatin illa bi idznillah. Hati-hati. Ayat kulli ajalin kitab. Di kulli ajalin kitab. Kita baca Ar-Raum. Li kulli ajalin kitab. Ya. Li kulli ajalin kitab. Kita baca Ismam. Li kulli ajalin kitab. Yeah.